Salu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo. Ayo diangkat. Randu endo kromo Qurane radi waca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane caca eno gelangan lagi. Wong tua di seneni guru yo dikepui. Ayo rene gedang ngaji solawat ya Rabbi bil Mustafa berlimpah kursidana waghfir lana mamado ya wasial karami huwal habibul ladhi terja syafa'atu likulli hawli minan bawati muntah. Musiknya berhenti yang keras. Ya Rabbi bin Mustafa balik makos waghfir lana amalo ya wasilan huwal habib huwal habibul ladhi awali. Kurang kenceng, yang kenceng doanya mustajab. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli halim minan bahwa dimuta. Musiknya berhenti, lirik aslinya. Hatiku rasane loro terus nyawang kowe rabi karo wong liya. Remu acur rasaku kowe teko ninggal aku. Terus apa iki wis dalane kutu pisah kelangan tresnane. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin bina awali. Musik berhenti terakhir. Segera dapat jodoh dan rezeki. Ya Rabbi bil Mustafa air maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minan soli wa salim da iman. Saya minta melodinya toh, jenengan yang banter untuk semua hajat kita. Soleh iman, soleh wasalim dan iman Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lampune duripke meneh, tangane gratil iki. Tangannya diangkat malah grawil-grawil. Ya, diangkat lagi. Saliwasalinda. Iman. Sali Salim wa salim da. Allah Allah saling iman wal ali wal biman wal ali wal ashabi man qad wada. Ayo hadroh sekali salim wa salim dar sopong santri sing nakal rai sopo aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean ala Nabi Muhammad. Salli wa salim da iman Hasbi Rabbi diwaca kaping 3 sareng-sareng lanjut mahal giam. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad Hasbi Allah. Jalallah ma fi qalbi khairullah nuruhamad sallallahu la ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahu Allah, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, ya tukhus nur khitami. Ya Allah, Rabbi, wafir li dhunubi. Ya Allah, ببركات الهادي محمد. قاتلنا ما قاتلنا. Ya Allah, عطاياك الجسام. Ya Allah, Rabbi, wafir li dhunubi. ببركات الهادي محمد. وكريم الأرواح منا. يا الله. وخير الأنام. يا الله. ربي. اغفر لي ذنوبي. ببركات الهادي محمد. يا الله. وابلغ المختار عنا. يا الله. صلاة وسلام. يا الله. ربي. اغفر لي ذنوبي. يا الله. ببركات الهادي محمد. يا الله. طلع البدر. لسانك يهدي الولاء وجب الشكر علينا فدعا لله داعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا انسان يا ذي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك قلوبنا يا الله وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواكس ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا مهر رحمن يا مهر رحيم Kami mohon kepadamu ya Allah di malam Amin. Yang baik ini ya Allah. Amin. Perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah. Amin. Bermunajat kepadamu dengan Amin. Mengangkat kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami Amin. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Amin. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Amin. Ampuni kemungkaran kami ya Allah. Amin. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang memurkai ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohonkan kepadamu malam hari ini ya Allah, jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang akur, jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang damai, jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun, yang senantiasa menjaga toleransi, yang menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan pernah kau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah. Jangan pernah kau jadikan bangsa ini tercerai berai ya Allah. Jadikanlah bangsa ini ya Allah bangsa yang maju dan berkehadapan ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami malam hari ini ya Allah, mempunyai segala persoalan dan permasalahan ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, berikanlah solusi dan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit ya Allah, malam hari ini di malam yang baik ini ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, angkatlah semua penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah kami seperti sedia kala ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, mempunyai kesulitan ekonomi ya Allah, Engkau baikkan ekonomi kami ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami ya Allah, mempunyai hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah cita-cita kami, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Siapapun yang hadir di malam hari ini ya Allah dalam keadaan susah, sekembalinya dari tempat ini Engkau bahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleha, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, ketika Engkau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu jazil fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwami dhahri wal 'afwi minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامت هاري ميلاد semoga dapat rahmat selamat ilat semoga dapat rahmat selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun sama-sama mabruk alaika mabruk alfa mabruk mabruk alfa mabruk